soalan seterusnya. Ada orang ustaz mengatakan zikir Imam Syafi'i sebagai sesat daripada anak muda ke mamak. Ha, ustaz bodoh. Tak layak. Imam Syafi'i kata Imam Hanbali ada satu hadis, alimu Quraishin yamla'u tibaqal ardi ilma. Aku tak jumpa maksud hadis ini melainkan yang aku nampaknya kena pada Imam Syafi'i. Arti hadis akan lahir seorang Quraish yang sangat banyak ilmunya memenuhi pelosok bumi. Nah, ha. Jadi kata Imam Syafi'i, aku tidak layak masuk syurgamu kerana amal aku sedikit, dan aku tidak tahan masuk nerakamu kerana aku tak mampu menahan seksamu. Inilah tanda-tanda orang tawaduk. Dia kata orang ni syirik, tak mau masuk syurga, tak mau masuk neraka. Dia Imam Syafi'i kata tak mau masuk syurga ke tidak layak. Ada kata aku tidak mau syurgamu, ada tak ada? Aku tidak layak. Faham? Dia pergi bahan Imam Syafi'i tak betul pasal tak mau masuk syurga. Dia kata ustaz ni bodoh daripada lembu paling bodoh di dalam dunia. Faham? Faham? Syair ini telah diterima oleh ulama-ulama dunia. Ni baru ceh ni tu baik ustaz. Kecil budak apa buih lagi. Tolak Imam Syafi'i. Jangan. Orang yang mengaku ilmunya sama dengan Imam Ahmad, Tok Guru Tok Kenali, orang itu sudah gila babi. Faham? Tak ada dah orang ilmu macam Syekh Ahmad Qatani. Tu baru 100 tahun lepas. Dah kalau dia kata dia pandai pada Imam Syafi'i, mana sabar dah? Eh? Haa, kena check exchange ustaz tu. Kalau dah ekstasi, pay kuda. Kita boleh hormat tak orang yang tidak hormat ahli ulama? Tak perlu hormat lagi. Kita hormat ni orang jahil, tapi hormat ahli ulama. Walaupun pakai topi sudu, gambar beruk duk atas kepala, tapi jumpa orang ahli hormat, kau tu kita hormat dia. Faham? Ni tak. Imam yang menjadi panduan hidup jutaan umat manusia. Nah, yang meninggalkan ilmu begitu banyak, diakui oleh ulama-ulama mustahik seluruh dunia. Nah, dia kata doktor, ambo mupi ya. Yeah. Beci juga aku.